adalah hadis bahwa akan datang suatu masa. Tunggu, keraskan, keraskan lagi. Nah, hadis. Ya. Bahwa akan datang suatu zaman. Ya. Sebaik-baik harta seorang muslim itu domba yang digembalakan di lembah atau di gunung untuk menghindari fitnah. Maksudnya fitnah itu apa? Nah, hadis Abi Sa'id as-Sahihain radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yati 'ala an-nasi zamanun yushiku an yakuna khayra mali al-muslim ghanamun. Ghanamun, kambing-kambing. Yatba'u biha syi'afu al-jihad, yafirru bi dinihi min al-fitan. Lari dari fitan. Wallahi hadhihi al-fitan laha ma'nayan. Khulasatu al-kalam, خلاصة أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بركات حديث إني لطس ديتينغو فتنة ينبسار أنترى علي دن معاوية أحاديث ينفتن ينمجمتو برتاما مقصد برتاما داري أحاديث إني حديث فتن ينبسار أنترى أوران صالحين ين أنت تأته منا الحق منا ينباطل maksudnya lari. Hadith Abi Sa'id, macam hadith Abdullah bin Khabbab, macam hadith Abi Hurairah, macam hadith yang kalau ada fitnah, macam hadith Abdullah bin Khabbab kata, kun Abdullah al-maqtul wa la takun Abdullah qala fitan al-qa'imu fiha al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im. Orang yang duduk ada fitan, orang yang duduk lebih bagus dan orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih bagus dan orang yang jalan. Man istasyarafa tastashrifu. قال فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل في آخر الحديث. حديث البخاري. قال الحديث إني قالوا المسألة ما جميكم أنت من جدي أوران يان مقتول. جنگان بنو أوران أوران أنت تنجو أنت أوران بنوكم. الشيء الأخير الحديث إني سموا مقصود يان برتالا دل الحديث إني حديث يان بسار يان سما مأنوسية مسوء دلم حديث دلم فتن إني أنت تأته منا حق منا باطل. حديث إني أحاديث الفتن ما يرتس أحاديث الفتن إني أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن خبنا يا صحابة يا بركات حديث إني دلم حال فتن ين أن ترى علي دن الزبير وطلحة علي دن معاوية دن فتن ين دن تبي لبس الخوارج كلوار أن طرن من علي سموا صحابتين دي جاكب أبا ونو دي أوران ين فتنة. Faham tak? Sebab hak apa? Jelas. Ahadith yang Nabi SAW cakap parang dengan khawarij ahadith mutawatirah. Semua sahabat dia tahu. Dan betul dia orang yang khawarij. Semua sahabat. Hatta bin Umar. Semua sahabat. Yang cakap jangan masuk antara fitnah Ali dan Muawiyah lari. Dan dia berkata ahadith macam itu. Lepas al-khawarij parang dengan Ali. Semua sahabat cakap apa? Parang. Fitnah. So, yang pertama hadis yang anda tak tahu, yang dua hadis fitan yang anda tahu fitnah tapi anda tak bisa kontrol. Macam kata Allah Taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, anak kamu, istri kamu, harta kamu, apa fitnah? Apa maksudnya fitnah? Fitnah maksudnya ini halal mubah, tapi kalau halal yang mubah ini sampai untuk anda menjadi orang lalai sebab ini mubah, ini sudah apa? Fitnah untuk kamu. Sudah haram fitnah untuk kamu. Kalau macam itu, lebih baik anda menjadi jauh dari fitnah ini. Atau jauh dari apa? Kalau tijarah, tijarah anda dengan anda orang tajir, orang dagang, menjadi orang lalai, lari dari tijarah ini. Sampai anda pergi bukit. Ini lagi senang untuk kamu. Kalau anda tak bisa kontrol. Kalau bisa, ini lain. Mafhum? Maksudnya fitan ammah wa fitan khasah. Semua masuk dalam ahadith ini. Macam sekarang ya akhwani billah, demokrasi, fitnah yang besar yang semua muslimin masuk illa man rahimallah. Kalau anta dalam tempat yang waliul amr cakap wajib anta masuk, kalau anta tak masuk kita penuh kamu, kun Abdullah al-Maktul atau lari. Lari ke mana? Lari ke bukit. tak ada rezeki, tak apa, cari kambing untuk itu. Ini maksudnya. Faham hadis? Ha, wah kata. Faham ya kawan? Faham tu hadis? Nah. Jangan masuk dalam fitnah ini, jangan, jangan. Sudah ada fitnah yang besar, orang penuh-penuh. Anda tahu mana hak? Masuk dalam rumah tutup. Kama qala Ibn Umar. Hadis salah, qala mada? Yughliquna ala Abu Jumnah. Hatta salat jamaah dia tak keluar. Salat mana? Dalam rumah. Fitnah. Kalau dia masuk, dan dia sampai rumah kamu, dan masuk, jangan parang. Apa? Jangan parang. Kun Abdullah al-Maqtul, alaikum Abdullah al-Qadil. Dia berkata macam itu. Hadi fitnah. Faham ya kawan? Saya bagi kamu contoh demokrasi. Ada banyak contoh. Anda jangan jangan fikiran ini teori. Ada fitnatul Jazair, banyak orang yang pun yang meninggal dalam rumah. Dalam rumah. Fitnah sampai ke rumah dia, lepas tu apa? Semua penuh. Penuh semua. Betul. Wa hakadha ila akhiri. Fitan, fitan. Sallallahu alaihi wasallam. Man istasyrafaha tastasyrifuhu. Siapa yang keluar fitnah, ambil dia. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai akhwan, tapi kalau al-haq jelas untuk kamu, jangan lari yang cakap apa? Fitnah. Jangan. Sekarang anta lari, fitnah untuk kamu. Anta tahu hak mana? An mungkin ada dalam kumpulan kamu untuk apa? Untuk tolong, tolong. Macam Ali buat dengan Khawarij. Sahabat yang jaga apa? Jangan masuk dalam fitnah Ali dan Muawiyah. Dia apa? Tolong Ali untuk tolak Khawarij. Ini hak ya, akhi, yang batil. Kalau anda tak tolak, anda tolong ahli bid'ah. Beda tak beda? Beda. Mufum? Pak Paris, jelas? Jelas insyaAllah. Apakah seperti nyebabnya riba dan pajak itu bisa dimasukkan dalam fitnah? Macam contoh? Ya, seperti sekarang ini kan riba. Nah, nah. Itu kan sudah menyebar. Kemudian pajak yang diterapkan pemerintah itu juga merata. Sama ya akhwani fillah, riba ini bunuh-bunuh karbawiyah. Ini satu contoh untuk fitnah yang besar yang masuk dalam ummah. Fu yaqani fil amla. Naam. Tapi hukum ini lain, hukum lain ya akhi. Kalau anta maksudnya riba-riba, betul. Ini riba, riba fitnah yang besar dalam ummah kita. Ana banyak orang yang masuk dalam riba dan dia tak tahu ini riba. Sebab riba sekarang sudah pakai baju yang baru, baju yang halal. Faham? Baju dagang. Tapi dia riba. Dia riba. Yes. Tapi masalah bukan sini. Masalah kalau yang masalah yang lain, bunuh bank-bank ini, bank-bank, muamalah dia banyak macam. Ada yang riba, ada yang tak riba. An kadang-kadang anta dalam darurat, perlu masuk dalam muamalah dia. Kita cakap, kalau anta mungkin ini darurat, kalau anta tak buat, mungkin dia ambil harta kamu. Anta mungkin masuk dengan muamalat yang halal, masuk. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini fatwa ammatul ulama. Kalau tak bisa, anta tak tahu mana yang halal, mana yang haram campur, ini kita cakap sekarang apa? Fitnah, lari, tak bisa. Tak bisa. Mufum ya kawan? Jelas tak jelas? Yani tafsir, labudda min tafsir. Masalah macam itu, labudda min tafsir. حفظكم الله.